Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Insyaallah kita menyelesaikan bab Ihya'ul Mawat, menghidupkan al-mawat, bumi yang mati. Apa itu bumi yang mati? Yakni bumi yang tidak ada pemiliknya, baik itu mukmin ataukah kafir. Apabila bumi itu ada yang memiliki, baik itu mukmin ataukah kafir, maka tidak boleh dihidupkan. Ini berlaku pada bumi yang mati, tidak ada tanda-tanda seorang pun yang memiliki bumi tersebut. Nah, ini Ihya'ul Mawat, menghidupkan bumi yang mati. Di dalam syariat Islam, seorang yang menghidupkan bumi yang mati, maka dia memilikinya. Berbeda dengan hukum yang berlaku di pemerintahan kita, ya tentunya barakallahu fikum, hukum yang berlaku di negara kita, bumi yang tidak ada pemiliknya itu menjadi milik negara, itu hukum pemerintah, tidak menerapkan hukum Islam. Adapun yang kita bahas di sini, bagaimana hukum syariat tentang bumi yang tidak ada pemiliknya. Barakallahu fikum. Kata al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa hiyal ardul ba'irah la yu'lam laha malik. Al-mawad itu adalah bumi yang al-ba'irah. Apa al-ba'irah? La yu'lam laha malik, tidak diketahui pemiliknya. Faman ahyaha, barang siapa yang menghidupkan bumi tersebut. Bagaimana bentuk-bentuk menghidupkan bumi yang mati sehingga menjadi milik, hak milik, disebutkan di sini contohnya bihaitin, dengan membangun pagar, memagari bumi tersebut keliling, maka dengan itu dia memiliki bumi tersebut. Adapun tingginya sesuai dengan adah, dikembalikan pada adat suatu tempat. Apabila secara adat uruf yang demikian ini merupakan Ihya'ul Mawat, maka dia memilikinya. Kalau tidak dimasukkan, maka belum dia memiliki bumi tersebut. Faman ahyaha bihaitin aw hafri bi'rin, atau menggali sumur. Menggali sumur, ya, menggali sumur, dikatakan sumur apabila mencapai air. Au ijra'i ma'in ilaiha, atau mengalirkan air ke tanah tersebut, maka dia memilikinya. Mengalirkan air, apakah itu irigasi ataukah air dari sumber ditarik dengan pipa. Au man'i ma la yusra'u ma'ahu, atau dia menghilangkan sesuatu yang tidak ditanam dengannya. Yakni seseorang ingin bercocok tanam di bumi yang tidak ada pemiliknya. Dia bersihkan apa saja yang di atasnya berupa pohon-pohon yang tidak lah pohon itu cocok untuk ditanam bersama dengan tanaman-tanaman yang lain. Dia bersihkan pohon-pohon yang mengganggu, yang bisa menghalangi tanaman, atau bebatuan yang menghalangi tanaman. Dia bersihkan batu-batu dan pohon tersebut. malakaha bi jami'i ma fiha. Maka dengan itu semuanya dia memiliki, demikian juga apa yang ada di dalamnya, di dalam bumi tersebut. Illal ma'adin adh-dhahirah, kecuali tambang yang tampak. Kecuali kalau bumi tersebut ada tambang minyak bumi atau tambang kapur, batu bara dan sebagainya, emas dan sebagainya, lah ini tidak boleh dimakmurkan, tidak boleh dihidupkan. Karena apa? Menghidupkan bumi yang terdapat dalamnya tambang ini sama saja mengambil atau sama saja menggunakan sesuatu yang manfaatnya kepada orang lain, orang banyak. Yang ada tambangnya ini adalah untuk kemaslahatan bersama. Untuk kemaslahatan bersama. Tidak boleh dihidupkan. Apabila menghidupkan bumi tersebut, sama saja dia mengambil atau memakai sesuatu yang menjadi milik orang banyak. Karena kemaslahatan untuk orang banyak. Di hadis Ibnu Umar disebabkan atau dengan alasan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, man ahya ardan laisat li hadin fa huwa haqqu biha. Barang siapa yang menghidupkan bumi yang bukanlah bumi itu milik seorang pun, maka dia lebih berhak terhadapnya. Rawahul Bukhari. Kemudian idza tahajjara mawatan bi an adara haulahu ahjaran au hafara bi'ran lam yasil ila ma'iha au uqti'a ardan fa huwa haqqu biha ma la biha la yamlikuha hatta yuhyiha bima taqaddam. Apabila seseorang melakukan tahajjur mawatan, dia melakukan tindakan-tindakan tahajjur terhadap bumi yang mati. Apa itu tahajjur? Melakukan tindakan tapi tidak sampai pada taraf, tidak sampai pada tingkatan menghidupkan bumi yang mati. Tidak sampai pada taraf yang demikian. Ini namanya apa? Tahajjur. Kalau menghidupkan bumi yang mati dengan contoh-contoh yang telah kita sebutkan tadi, namanya ihya'ul mawat. Ya. Apa yang diakibatkan dari ihya'ul mawat? Maka dia memilikinya. Ada mentahajjur, melakukan tindakan-tindakan tidak sampai pada taraf menghidupkan, dia tidak memilikinya. Hanya berhak untuk memakainya saja. Idza tahajjara mawatan, kalau dia melakukan tahajjur terhadap bumi yang mati. Apa contohnya? Bi an adara haulahu ahjaran, dengan memutarkan atau mengelilingkan di sekitar bumi tersebut bebatuan. Ini tahajjur. Kalau menghidupkan bumi yang mati, yaitu dengan apa? Pagar, memagari bumi yang mati tersebut. Tapi di sini dia hanya meletakkan bebatuan di sekitarnya. Ini tahajjur. Au hafara bi'ran lam yasil ila ma'iha. Atau dia menggali sumur tapi tidak sampai pada airnya, air sumbernya. Kalau sampai mendapatkan air, maka di sini teranggap sebagai ihya'ul mawat, menghidupkan bumi yang mati. Dia berhak untuk memiliki. Tapi kalau tidak sampai pada air, sumber air, ini namanya tahajjur. Au uqti'a ardan, atau diberi oleh walul amr sepetak tanah. Fa huwa ahaqqu biha, maka dia lebih berhak terhadap tanah tersebut. La yamlikuha, tidaklah dia memilikinya. Hatta yuhyiha bima taqaddam, sampai dia menghidupkan bumi itu. Bima taqaddam, sebagaimana contoh-contohnya yang telah kita sebutkan tadi, dari menghidupkan bumi yang mati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah jami'an, pada pertemuan yang lalu belum kita jelaskan au uqti'a ardan, memetak tanah. memetakan untuk seseorang sebidang tanah. Nah, iqta'ul ard ini dilakukan oleh walul amr. Walul amr pemerintah memetakan sebidang tanah untuk warganya, untuk rakyatnya. Ini iqta'ul ard. Apakah untuk dilakukan di sana cocok tanam atau digunakan untuk berdagang? Pemerintah memetakan untuk rakyatnya tanah. Misalnya transmigrasi. Nah, ini masuk pada iqta'ul ard. Pemerintah memetakan tanah untuk rakyatnya dengan program transmigrasi. La ikhwani fillah rahimakumullah jami'an. Iqta'ul ard ini Iqta'ul ard ini ada tiga. Ada tiga. Memetakan tanah untuk rakyat ini ada tiga. Iqta'ul ard yang pertama, yang bersifat pemilikan. Yakni apa? Walil amr memberikan kepada rakyat untuk dimiliki tanah tersebut. Contohnya transmigrasi. Dengan itu dia memiliki bumi itu, memberikannya sebagai hak milik. Maka yang demikian ini, apabila dia menghidupkan bumi tersebut, maka dia memiliki. Apabila dia tidak menghidupkan, maka dia tidak memiliki. Menghidupkan, yakni apa? Dia sudah diterima sebagai anggota transmigran dan pemerintah menjanjikan untuknya sebidang tanah atau sekian hektar tanah. Kemudian belum saja dia menghidupkan bumi itu, kemudian dia pulang. Baru menginjak di sana, kemudian menginjakkan kakinya di tanah transmigrasi, kemudian pulang. Belum menghidupkannya, maka tidak memiliki. Kalau dia diberi oleh walil amr, dan dia menghidupkan bumi tersebut dengan bercocok tanam, maka dengan itu dia memilikinya. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Asma bintu Abi Bakrin di dalam Sahihain, annaha kanat tanqilu an-nawa min ardi Zubair alladhi aqta'ahu Rasulullah. Dahulu Asma bintu Abi Bakar, beliau radhiyallahu anha memikul, membawa pebijihan dari tanahnya Zubair yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam petakan untuk dia, untuk Az-Zubair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku waliul amr, khalifah, memetakan atau memberi sebidang tanah untuk Az-Zubair bin Awam. Kemudian Asma bintu Abi Bakar membawa atau memikul an-nawa, pebijian dari buminya Zubair. Lah di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memetakan untuk Az-Zubair sebidang tanah dan dia memilikinya. Demikian juga dalam hadis yang lainnya dari Wa'il bin Hujur, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud At-Tirmidzi dan selain dari keduanya, annannabiyya sallallahu alaihi wasallam aqta'ahu ardan fi Hadramaut. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memetakan untuk Az-Zubair sebidang tanah di Hadramaut, dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Ikhwan fillah rahimakumullah jami'an. Maka barakallahu fikum, apabila waliul amr memberikan sebidang tanah kepada rakyatnya, maka dengan itu rakyat tersebut memiliki tanah tersebut. Lah ini adalah infak dari waliul amr. Ini adalah pemberian dari waliul amr. Yakni waliul amr memberikan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Maka ini kembalinya kepada diri penguasa tersebut. Dia memberinya dalam rangka apa? Apakah dalam rangka untuk memberikan manfaat kepada kaum muslimin, kepada masyarakatnya, ataukah dia memberi tersebut dalam rangka untuk memperkuat posisinya supaya posisinya itu kuat? Maka yang diberi orang-orang yang disenangi saja, yang tidak atau yang masyarakat yang membutuhkan tidak diberi. Yang diberi hanya orang dekatnya saja, yang jauh tidak. Nah ini barakallahu fikum, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Idza anfaqa malahu at-ta'ilah li ajli 'uluwihi fil ardi fawa min jinsi i'ta'i fir'aun idha kana al-ata' li ajli i'jazi ad-din wa ahlihi wa tahlil wa tahsil al-maslaha wa daf' ash-shurur wal mafasid hadha yakunu min jinsi i'ta'i an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Yani waliul amr apabila dia mengeluarkan hartanya yang banyak dalam rangka untuk memperkuat kedudukannya, supaya dia menjadi orang yang tertinggi di muka bumi ini atau di negerinya, maka pemberian dia ini termasuk bagian dari pemberian Fir'aun, seperti pemberiannya Fir'aun. Dia memberi dalam rangka memperkuat kedudukannya. Apabila walil amr memberikan harta dalam rangka untuk memuliakan atau menjayakan agama ini, atau supaya tercapai maslahat-maslahat dan menolak mafsadah-mafsadah dan kejelekan-kejelekan, maka ini termasuk jenis pemberiannya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Ini jenis yang pertama, yakni apa? Al-iqta' ala sabili tamalluk. Pemerintah memberikan sebidang tanah untuk rakyatnya untuk dimiliki. Adapun yang kedua, maka inilah yang dimaksudkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, tidaklah dia memilikinya sampai apa? Dia mau menghidupkannya. Sampai dia menghidupkannya. Kalau dia menghidupkannya, maka dia memiliki. Kalau tidak dihidupkan, maka dia tidak memiliki. Kemudian yang kedua, al-iqta' yang kedua, yakni iqta' ala sabilil istiqlal. Iqta' yang tujuannya untuk dimanfaatkan, untuk dikerjakan tanah tersebut. Maka di sini, apabila waliul amr memberikan sebidang tanah, tujuannya kerjakan tanah ini, maka hukumnya apa? Dia hanya berhak untuk melakukan suatu tindakan-tindakan di tanah tersebut, untuk bercocok tanam, atau untuk berjualan, atau untuk tempat tinggal, tapi dia tidak memilikinya. Dia tidak memilikinya. Karena apa? Wali Amr memberinya tujuannya untuk menggunakan saja, memanfaatkan saja. Maka dia tidak memilikinya. Ini al-iqta yang kedua. Adapun al-iqta yang ketiga, yakni iqta ala sabilil irtifaq. Al-iqta yang tujuannya adalah irtifaq, yakni walil amr ingin berlemah lembut dengan dia, ingin berlemah lembut dengannya, memberikan kasih sayang terhadapnya. Yakni apa? Al-iqta ala sabilil irtifaq, yakni apabila di sana ada tempat umum yang sudah menjadi milik bersama. Yakni jalan misalnya, jalannya luas. Karena luasnya jalan tersebut, kemudian walil amr memberikan kesempatan kepada para pedagang untuk menempati pinggir jalan untuk dibuka perdagangan sana, atau di trotoar misalnya. Walil amr memberikan, memetakan untuk masyarakatnya, untuk rakyatnya untuk berjualan di situ. Nah, ini namanya al-iqta ala sabilil irtifaq. Al-iqta yang tujuannya adalah untuk berlemah lembut. Atau di sana ada lapangan yang luas. Kemudian walil amr memberikan kepada mereka-mereka yang mau melakukan perdagangan untuk menempati di pinggir-pinggir lapangan tersebut. Sudah dipetak-petak sama walil amr, kemudian mereka diperbolehkan untuk melakukan jual beli di tempat itu, di tempat yang telah disediakan oleh walil amr. Nah, di sini bisa difahami al-iqta itu ada berapa? Ada tiga. Al-iqta yang tujuannya adalah pemberian untuk dimiliki. Yang kedua, tujuannya untuk dimanfaatkan untuk bekerja. Yang ketiga, yakni al-iqta ala sabilil irtifaq. Iqta yang tujuannya untuk berlemah lembut, yaitu tempat umum yang kemudian walil amr memberikan kesempatan bagi mereka-mereka yang mau melakukan jual beli perdagangan di tempat tersebut. Ini insyaallah pelajaran kita berkaitan dengan Ihya'ul Mawat. Insyaallah kita lanjutkan pada bab yang lainnya pada pertemuan datang. Waffaqallahul jami' lima hibwardah walhamdulillahi rabbil alamin.